putri remaja. Rupa yang elok dimanja, jangan dimanja. Aku jalah ia, oh sayang, sekedar saja. Mengapa kau termenung, oh adik berhati biru? Mengapa kau termenung, oh adik berhati biru? Janganlah engkau percaya dengan asmara. Janganlah engkau percaya dengan asmara. Sekarang bukan termenung, zaman bermenung. Sekarang bukan termenung, zaman bermenung. Marilah kita, oh sayang, memetik bunga. Marilah kita, oh sayang, memetik bunga. Bersama, oh sayang, memetik bunga. Mari bersama, oh sayang, memetik bunga.